Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Anna mencoba mengulang sedikit mengenai pembahasan tentang syubhah gitu. Sekaligus melanjutkan pembahasan syubhah yang kemarin belum rampung ya. Pertama coba buka halaman 108. Nah, kita lihat syubhah pertama yang di situ terdiri dari beberapa syubhah. Secara umum syubhahnya berbunyi seperti ini. Anna fil Qur'an usulbaini muta'aridaini. Bahwasannya dalam Al-Quran ada dua usul yang saling bertentangan. Di baris selanjutnya dikatakan, gak ada kaitannya antara uslub satu yaitu uslub makiyah sama uslub madaniyah. La silah wala alaqoh. Nah, mimma yarfa'una itu membuat kita jadi beranggapan atau meyakini bahwasannya apa? Oh, berarti Al-Quran ini tunduk sesuai dengan bi'ah. Atau dia terpengaruhi oleh lingkungan-lingkungan. Mengikuti zuruf-zuruf gitu. Mengikuti apa namanya waktu-waktu yang berbeda gitu. Misalnya kalau di Makkiyah seperti apa, Madaniyah seperti apa. Nah, fanaro. Nah, kalau kita lihat-lihat kata si yang ngasih syubhat ya. Bahwasannya apa? Kismul Makki, surat-surat yang Makki ya. Dia karakteristiknya mempunyai karakteristik yang al-ausat al-munhattah. Maksudnya, lafaznya berasal dari lingkungan-lingkungan yang terbelakang. Yang rendahan lah gitu. Nah, nanti selanjutnya ada penjelasan tentang al-ausat al-munhattah dan apa namanya dan rotnya juga gitu. Sebagaimana apa? Sebagaimana dalam kismul madani itu kita bisa lihat banyak lafaz-lafaz yang menunjukkan tingginya wawasan dan tsaqafah mereka. Itu pertama. Pokoknya poinnya di yamtazu kismul maki bi kulli mumayyizatil ausat al-munhattah. Nah, yang kedua, katanya kismul maki yatafarrad bil anfa syiddah. Maksudnya kismul maki, hanya kismul maki saja yatafarrad, hanya dia saja, artinya dia ketika bilang yatafarrad kismul maki itu artinya hanya beranggapan bahwasanya oh, kismul maki aja yang ada syiddahnya. Mafhumnya jadinya oh, berarti kismul madani lain aja dong, enggak ada syiddah sama sekali. Nah, kayak gitu. Nanti kita lihat bahwasanya itu terbantahkan. Nah, kemudian katanya kismul maki yatafarrad bisibab itu dengan mengejek gitu. Atau menghinakan. Nah, coba kita lihat contoh-contoh yang mereka sebutkan ya untuk apa namanya menguatkan syubhat yang mereka lontarkan. Pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Terus wal 'asr innal insana lafi khusr. Kemudian apa? Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Kemudian alhaakumut takatsur. Ada 4 contoh. Katanya di ayat-ayat ini mengandung ejekan-ejekan dan mengandung lafaz-lafaz keras, dan ternyata 4 ayat ini kalau dilihat-lihat memang dia makiyah. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada rot, maksudnya kita harus tahu dulu nih dari syubhat yang tadi di atas itu sebenarnya syubhat asasinya itu cuma 3, yaitu apa? Maksudnya kismul maki terdiri dari lafaz-lafaz yang keras, kemudian dari lafaz-lafaz yang penuh dengan ejekan, dan yang ketiga apa? Lafaz-lafaznya yamtazu bi kulli mumayyizatil ausat al-muhattah. Punya kekhasan yaitu apa? Lafaznya lafaz-lafaz yang terbelakang. Nah, 3 mukadimah awal atau 3 syubhat awal ini menyimpulkan, membawa kita pada sebuah kesimpulan bahwasannya apa? Oh, bahwasannya hadzal kitab, coba lihat di baris 2 baris 3 paragraf pertama itu, bi anna hadzal kitab. Nah, itu. Ketemu bahwasannya apa? Al-Qur'an tunduk atau apa namanya? Ikut atau dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Misalnya ketika Al-Qur'an di Mekah berarti dia isinya sesuai dengan lingkungan di Mekah itu sendiri. Begitu juga dengan ketika Al-Quran turun di Madinah. Berarti dia mengikuti bagaimana bi'ah atau lingkungan Madinah itu sendiri. Nah, lagi-lagi seperti yang Anda sudah sampaikan kemarin, ghoratnya bisa antuna lihat di paragraf 4. Katanya, ghorduhu min hadha ma'rufun taban. Yaitu apa ghoratnya? Bahwasannya, anna Al-Quran laisa kalamullah. Bahwasannya Al-Quran itu bukan bukan kalamullah gitu. Annal Qur'an laisa kalamullah wa laisa mu'jizan. Al-Qur'an bukan kalamullah dan bukan juga mu'jizan. Tapi apa? Maksudnya Al-Qur'an itu kalam Muhammad. Buktinya apa? Nah, ini kalau surat Makkiyah dipengaruhi oleh bi'ah Makkiyah. Berarti kan sesuai dengan orang yang melafazkannya yaitu Rasulullah SAW. Nah, dari situ baru kita berangkat pada halaman 109. Di situ ada rot pertama. Rot pertama untuk syubhat A lah, kita anggap syubhat ula ini terdiri dari 3 syubhat kan tadi. Jadi kita anggap yang satu, yang A-nya adalah An-Nakismal Maki Kota Faroda Bila Anak Fushidda. Pernyataan mereka bahwasannya surat-surat makiyah, hanya surat makiyah saja yang berisi lafaz-lafaz yang syiddah. Padahal kita lihat nih, nih ini rat pertama ya, bahwasannya apa? Di baris ketiga halaman 109 itu, An-Nafis Suratil Baqarah, padahal surat, jadi dalam surat Baqarah itu, dan surat Baqarah kita ingatnya dia Madaniyah ya. Ada lafaz-lafaz yang juga keras. Gitu. Jadi bukan surat Makiyah aja yang ada lafaz kerasnya, tapi Madaniyah juga. Buktinya ini ada dalam surat Al-Baqarah, yaitu ada kata-kata Fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddatul kafirin. Jadi kata-kata ittaqu, ittaqu, nah itu semuanya mengandung lafaz-lafaz keras. Takutlah kalian gitu kan. Jadi kan memang menakut-nakuti gitu. Jadi bukan sekedar keras, tapi juga di situ ada bagaimana menakut-nakuti seorang, kayak tarhib tadi yang sebelumnya sempat Anda singgung. Nah, selanjutnya di halaman 109 itu ada contoh dari surat Al-Baqarah yang dia Madaniyah, kemudian surat Al-Imran juga Madaniyah gitu. Tapi ternyata meskipun mereka kedua surat adalah surat Madaniyah, tetap di sana terdapat juga syiddah. Artinya, ketika orang-orang yang memberikan syubhat mengatakan bahwasanya hanya surat Makki saja mempunyai lafaz-lafaz syiddah, kata Faradin maksudnya hanya surat Makki saja mempunyai syiddah. Nah, berarti apa? Oh, berarti mereka menganggap bahwa surat Madaniyah lin aja dong. Ternyata enggak nih, kita lihat buktinya bahwa surat-surat Madaniyah juga apa? Juga mempunyai lafaz-lafaz syiddah. Seperti contoh yang sudah kita jelaskan barusan. Nah, kemudian rat kedua dari syubhat yang A ini, coba lihat di paragraf ketiga. Katanya apa? Inna mashtamal Qur'an Karim bikismaihil maki wal madani ala syiddah wal anaf. Nah, jadi katanya sebenarnya baik surat makiyah ataupun madaniyah pasti mempunyai lafaz-lafaz syiddah dan anaf gitu. Kenapa? Li'anna daruratat tarbiyah. Yang kita lihat ya, fi islahil afrad wa syu'ub taqdi ayyam zujal maslah fi qanuni hidayatihi baina targhib wa tarhib. Jadi katanya salah satu bentuk taktik pendidikan yang baik itu adalah apa? Mencampurkan yamzuj, mencampurkan dalam memberikan hidayah kepada seseorang, baina apa? Mencampurkan antara at-targhib wa tarhib. Jadi bukan sekedar targhib aja, tapi harus ada tarhibnya. Bukan sekedar memberikan janji aja, tapi harus ada ancamannya, al-wa'id. Bukan sekedar syiddah aja, tapi harus ada linnya. Artinya apa? Baik surat makiyah ataupun surat madaniyah, keduanya pasti punya lafaz syiddah dan pasti punya lafaz lain gitu. Artinya syubhat yang A tadi bahwasannya hanya kismul maki saja yang mempunyai lafaz-lafaz syiddah ini sudah terbantahkan. Karena apa? Terbukti bahwasannya dalam dua kismaihi yaitu kismul maki dan madani, itu kedua-duanya mempunyai lafaz-lafaz syiddah. Nah, kemudian rat ketiga dari syubhat A itu kita bisa lihat di akhir paragraf halaman 109. Bahwasannya apa? Bahwasannya tuduhan mereka bahwasannya hanya surat makiyah saja yang punya lafaz syiddah, kita fahami dari kata-kata mereka itu sebagai apa? Bahwasannya mereka menganggap bahwasannya surat-surat madaniyah hanya surat-surat madaniyah aja yang punya lin dan lafaz-lafaz yang penuh kelembutan. Tapi apa? Nanti kita lihat bahwasannya ternyata dalam surat-surat makiyah itu juga ada linnya. Makanya kita katakan wahadal mafhum batil sebagaimana di akhir halaman 109. Nah, berarti mafhum yang mereka syubhat yang mereka lontar itu salah gitu. Terbukti bahwasannya dalam surat Fussilat dan surat-surat kan makiyah. Ternyata ada apa? Ada lafaz-lafaz yang mengandung lin gitu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Coba baca ayatnya, enggak ada satupun yang mengatakan Islam memberikan rasa takut, memberikan ejekan atau lafaz-lafaz keras gitu, enggak ada. Memberikan rasa takut ya, coba lihat. Di atas tawil hasanah wa sayyah idfa. Jadi ini sebenarnya memotivasi dengan memberikan yang membalas keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. itu yang pertama. Gitu juga dalam surat Asy-Syura, dia makiyah juga. Ternyata apa? Ternyata di situ justru mengandung lafaz-lafaz yang penuh lin gitu. Sementara kalau kita balik lagi ke syubhat awalnya, katanya apa? Surat makiyah itu yang ada hanya syiddah, lafaz-lafaz syiddah. Tapi ternyata apa? Justru ada lafaz-lafaz Senin. Begitu juga dalam surat Al-Hijr yang juga Makkiyah. Nah itu di situ pokoknya perintahnya, perintah apa namanya, perintah-perintah yang dilafazkan dalam ayat-ayat itu disampaikan dengan penuh kelembutan, tidak ada bentuk apa ya, memberikan rasa takut gitu buat yang membacanya, nggak ada. Selanjutnya adalah itu jawaban jawaban dari rod atau syubhat yang A. Jadi rod itu rod dari syubhat yang A. Diulang secara singkat bahwasanya syubhat yang pertama itu kan yang A itu terdiri dari tiga rod ya. Bahwasanya apa? Kita kasih contoh bahwasanya dalam surat-surat Madaniyah juga ada lafaz syidas, contoh dalam surat Al-Baqarah seperti yang tadi. Nah, kemudian kita kasih tahu juga yang keduanya adalah kita kasih tahu juga hikmahnya kenapa dalam dua surat itu, Makkiyah atau Madaniyah itu pasti ada lafaz-lafaz syiddah. Tujuannya untuk apa? Ya memang salah satu faktor pendukung tarbiyah yang sukses itu justru itu. Enggak hanya memberikan tarhib, enggak hanya motivasi tapi juga apa? Tarhib, memberikan rasa takut kalau kita enggak mengikuti apa yang kalau yang didakwahi tidak mau mengikuti apa yang diserukan oleh si pendakwah. Selanjutnya adalah yang ketiga, kita sampaikan juga sebagai rod dari yang syubhat A, bahwasannya apa? Bahwasannya ternyata ada juga kok dalam surat Makkiyah itu yang lafaz-lafaznya penuh dengan kelembutan. Contohnya surat Fusilat, surat Al-Hijr seperti yang kita sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke rod dari syubhat B ya. Kalau tadi syubhat A, sekarang masuk kita katakan syubhat B. Nah, syubhat A dan syubhat B semuanya berada dalam satu syubhah, yaitu syubhah al-ula yang tadi kita bahas dari halaman 108. Nah, yang kedua ini lebih pada mereka menuduh bahwasannya surat-surat Makkiyah itu penuh dengan bahasa-bahasa yang sibab, ejekan, hinaan gitu. Kalau tadi kan keras ya bahasanya, kasar gitu. Kalau ini sibab, dia ejekan, hinaan. Nah, kata mereka apa? Bahwasannya asbab yang dimaksud di sini adalah al-qihah wal-bata'ah. Maksudnya apa? Bahasanya bahasa yang kotor dan bahasanya bahasa keras, bahasa kampung gitu. Nah, wal-khuruj an-hududil adab, keluar dari aturan-aturan adab yang sudah ditetapkan. Nah, itu. Nah, langsung kita rat bahasanya pertama. Rat yang pertama adalah, coba lihat dari halaman 111. Halaman 111, wa nahnu natahaddahum, kan ada nomor 2, ya baris keempat dari nomor 2 itu, coba kita lihat baris keempat. Wa nahnu natahaddahum, ayatu bimithalin wahid fil Qur'ani kullihi. Jadi, Al-Quran, Rasul pun, sudah menantang mereka untuk apa? Untuk mendatangkan satu contoh. Nah, ini natahaddahum ayatu bimithalin wahid. Jadi coba kalau memang ternyata ada lafaz-lafaz yang penuh ejekan, kasih mana dia contoh lafaz itu, bimisalin wahid, contoh satu aja gitu, baik surat Makkiyah atau Madaniyah. Yakunu min hadzal laun al-qadar, yang ternyata di dalam ayat itu mengandung lafaz-lafaz yang kotor itu. Nah, ternyata kalau kita lihat nggak ada sebenarnya, selain kalaupun ada secara zahir terlihat kotor. Tapi apa? Itu lagi-lagi ada hikmah gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas apa hikmahnya gitu. Artinya, ini tetap aja nggak keluar dari hudud adab gitu. Artinya nggak keluar dari batasan-batasan adab yang sudah ditetapkan oleh Islam sendiri gitu. Dan sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Rat kedua adalah, jadi kalau rat pertama adalah, coba. Kalau memang benar ada lafaz-lafaz yang kotor, mana? Kasih satu misal aja lafaz-lafaz yang mengandung lafaz-lafaz yang kotor, bukan yang kasar ya, karena kalau kasar mungkin gitu, tapi ini kotor gak ada, apalagi yang keluar dari batasan-batasan adab. Rat kedua adalah yang dari wahal itu, katanya apa, dia mencoba membawa kita melogikakan gitu, mungkin gak sih kalau Quran yang tujuan diturunkannya untuk apa, diwa'ang limannas usul al-adab, untuk mengajar manusia dasar-dasar adab, kaedah-kaedah adab. Kemudian apa? Justru Al-Quran sendiri yang mengeluarkan lafaz-lafaz yang keluar dari usul adab. Seperti apa? Seperti adanya hinaan, merendahkan orang. Gitu. Nggak mungkin kan? Tapi nggak mau gitu. Jadi pertanyaan hal hal yang akilin ini maksudnya adalah membuat kita berpikir gitu. Mungkin gak sih masuk akal gak sih? Ya, jawabannya pasti jelas gak masuk akal lah. Al-Quran mau menyuruh kita untuk berkata yang baik, ya ternyata dalam Quran ada juga lafaz-lafaz yang kotor. Nah, berarti ini lafaz-lafaz yang kotor ini gak bisa kita anggap sebagai apa namanya, sebagai lafaz-lafaz kotor yang keluar dari apa, aturan-aturan adab atau aturan tingkah laku yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Nah, yang ketiga, rot dari syubhat B. Kaifa, nah gimana bisa kok Al-Quran punya lafaz seperti yang kata mereka ya, lafaz-lafaz yang kotor, padahal apa? Allah sudah mengharamkan umat-umat muslim untuk apa? Untuk mencela musuh mereka, atau walaupun mereka musyrik, musuh-musuh mereka. Dalilnya apa? Dalam surat Al-An'am, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Artinya apa? Dilarang sibab kan sama Al-Quran sendiri. Artinya apa? Secara logika, gak akan mungkin ada di Al-Quran lafaz-lafaz yang mengandung sibab. Toh Al-Quran yang Al-Quran sendiri yang melarang untuk merendahkan atau menghinakan orang lain gitu. Artinya apa? Bisa jadi orang yang buat syubhat ini mengatakan maksudnya dalam kisah maki itu ada sibab, itu menurut mereka aja itu sibab, padahal sebenarnya itu bukan sibab, dan lagi-lagi pasti ada hikmah gitu. Kenapa Allah menurunkan lafaz yang misalnya menghinakan seorang, kayak tadi seperti yang kita cerita kemarin, kayak Abu Lahab gitu kan. Kenapa dihinakan Abu Lahab? Itu kan ada sebab nuzulnya. Selanjutnya itu rot tadi, rot ketiga dari syubhat B. Nah, sekarang kita lihat rot keempat dari syubhat B, yaitu Al-Quran kisah maki penuh dengan si asibab itu. Bahwasannya apa? Kita lihat di paragraf naam. Nah, paragraf berapa itu berarti? Paragraf 3. Nah, katanya apa? Bahwasannya Al-Quran kullahu maksudnya bukan cuma kesemaki aja, tapi apa? Kesemadani juga. Yaitu apa? Dia jadi tujuannya, coba lihat dari kata-kata bal hikmah deh, dari kata-kata yang kelima, baris kelima dari naam itu. Nah, katanya apa? Al hikmah ketemu. Nah, itu. Jadi katanya hikmah, atau misalnya kenapa turun bahasa-bahasa yang terlihat seperti merendahkan, itu memang hikmahnya menuntut Al-Qur'an bersikap ayyashadda ma'ahula, bersikap lebih keras gitu kepada orang-orang tertentu. Kenapa? Li'annahum yastahiqquna syadda, karena mereka memang berhak dikerasin gitu kan. Ada tipe orang yang memang harus dikerasin baru paham gitu. Wa min maslahatihim, dan itu merupakan masalah bagi mereka, dan itu justru bentuk rahmah, kasih sayang pada mereka. Kalau enggak gituin berarti mereka enggak bisa dapat hidayah kan, makanya dikerasin. Ya memang kalau jalannya dikerasin ya dikerasin gitu. Nah, poinnya di yang paragraf 6 ini menjelaskan bahwasannya memang secara umum, baik itu surat Makkiyah atau surat Madaniyah, kalau memang mukhatabnya orang-orang yang harus dikerasin, ya pasti akan turun lafaz-lafaz yang penuh dengan penghinaan kepada orang-orang yang enggak mau mengikuti hidayah tersebut gitu. Itu rot keempat. Nah, sekarang kita masuk ke rot kelima. Nah, rot kelima mengatakan dari rot kelima dari syubhat yang B. Kan tadi dalam syubhatnya bilang apa? Bahwasannya kismul maki aja yang ada lafaz-lafaz yang penuh dengan hinaan. Tapi apa? Tapi apa katanya? Coba lihat di halaman 112. Bahwasannya yang ini dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini kan surat Al-Baqarahnya adalah surat yang dia Madaniyah gitu kan. Surat Madaniyah kan harusnya kalau yang dikenal dengan penuh lafaz-lafaz yang menghinakan surat Makkiyah kan. Tapi ternyata dalam surat Madaniyah ada juga lafaz yang keras. Contohnya ini. Fi syanil musyrikin. Jadi Al-Qur'an ketika mukhatabnya orang-orang musyrikin terkadang keras. Begitu juga dengan kitabnya orang-orang Nasrani di halaman 113 itu contoh kitab Al-Quran kepada orang-orang Nasrani. Kemudian ada juga kepada orang-orang Yahudi di halaman 112, itu ada bagian bawah nih, kita lihat ya. dalam surat Al-Baqarah misalnya kepada apa namanya untuk menjelaskan tentang orang-orang musyrik. Katanya apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah apa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Tegas gitu Allah menjelaskan bahwasannya orang ini tertutup hatinya, tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya gitu. Artinya udah saya kayak orang buta, orang tuli, orang yang enggak bisa mendengarkan kebaikan gitu. Begitu juga coba lihat setelah surat Al-Baqarah itu ada juga surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang fi sya'nil munafikin. Dan dibongkarlah orang-orang munafik dengan lafaz-lafaz yang merendahkan mereka gitu. Itu apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Para munafik itu bilang amanna billahi wa bil yaumil akhir tapi apa? Ma hum bi mu'minin gitu kan. Di situ ada bentuk taubih, penghinaan atau meremehkan orang-orang munafik. Ya wajar orang munafik kan memang kayak gitu kenyataannya. Selanjutnya kita lihat lagi ini fi sya'nil yahud di baris ke berapa ya setelah surat Al-Baqarah yang barusan kita baca tentang orang munafik itu baris ke 4 di bawahnya ada fi sya'nil yahud katanya apa ayat-ayat yang banyak fi hadza tiras at-tirasnya maksudnya al-uslub yang uslubnya juga apa juga menghinakan orang-orang berarti di sini orang-orang Yahudi ya. Contohnya kita lihat ini. Waduribat alaihimud dzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Ini kata-kata ghadab kan al-maghdub dalam surah Al-Fatihah maksudkan di situ adalah orang-orang Yahudi. Nah, di sini juga mengandung bagaimana Allah menghinakan orang-orang Yahudi. Nah, kalau yang halaman 113 itu bagaimana Allah menghinakan orang-orang Nasrani. Itu ya. Kata Allah, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Nah, di sini poinnya, "Wa ja'al ladzina taba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Nah, jadi katanya Allah atau kalau mau lebih zahir bisa dilihat di ayat yang bawahnya. "Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufra." Lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Ad-dhalun itu kan maksudnya an-nasara. Sebagaimana dalam surah Fatihah kan ghairil maghdubi alaihim, al-maghdub al-yahud an-dhalin itu orang-orang Nasara. Jadi orang-orang Yahudi itu memang udah dihinakan dengan kata-kata al-maghdub, orang yang dimurkai. Ad-dhalin itu untuk orang-orang Nasara yang memang sudah diejek sama Allah langsung dengan bahasa-bahasa mereka orang-orang yang dalin yang tersesat. Nah, itu rap yang kelima ya bahwasanya ternyata dalam surat-surat Madaniyah juga ada lafaz-lafaz yang mengandung hinaan gitu. Tapi apa memang kita lihat di kalau kita lihat di halaman 112 yang di atas baris atas fil maki aksar minal madani. Surat-surat Makkiyah pasti lebih banyak sibabnya. Kenapa? Karena li'anna ahla Makkah kanu asyidda al-aridah. Karena memang ahla Makkah itu terkenal dengan orang-orang yang penentangannya lebih kuat dan memang keras kepala. Mana mereka juga pintar-pintar kan, jadi wajar gitu. Itu ya. Sekarang kita masuk ke ke halaman 113 yang wa'am meswar wal ayat gitu. Nah ini jadi sebenarnya secara umum rot dari syubhat A dan syubhat B yang terkandung dalam satu syubhat yaitu syubhat aula itu sudah kita rot masing-masing. Nah sekarang kita fokus ke bagaimana merot contoh-contoh yang mereka berikan dalam awal syubhat. Kan ada 4 surat ya, tabat siada abilahabi watab. Nah katanya apa? Coba lihat halaman 113 la tadullu ala dzalika sibab. Nah dalam semua ayat ini enggak ada sedikit pun hinaan kecuali apa? Nah, bisa jadi dalam surat karena apa? Karena dalam surat Al-Lahab itu memang tergantung asbabun nuzulnya. Coba lihat asbabun nuzulnya di akhir paragraf itu pokoknya inti pembahasannya menjelaskan bagaimana ketika Rasulullah memanggil kaumnya dari berbagai kabilah untuk mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba si Abu Lahab bilang apa? Tabarlaka ya Muhammad ali hadza da'utana. Celakalah kamu wahai Rasulullah wahai Muhammad kata Abu Lahab kan. hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami gitu. Istilahnya dia merendahkan Rasulullah di depan khalayak ramai. Makanya wajar turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Gitu. Itu binisbah atau khusus untuk surat Al-Lahab. Sekarang kita masuk halaman 114, itu berbicara tentang surat Al-Asr. Ya. Jadi katanya laisa fiha sibab. Dalam ayat ini enggak ada, atau dalam surat ini enggak ada sebutan, enggak ada sedikit pun lafaz yang mengandung hinaan terhadap kelompok tertentu. Tapi apa? Kenapa dikatakan orang dalam surat Al-Asr itu orang manusia itu dalam kerugian? Yaitu kan memang madmunnya atau makna secara keseluruhan suratnya menggambarkan dua kelompok manusia, kan? Kismaini, kisman gharikan min khusran. Satu, kelompok manusia yang tenggelam dalam kerugian, yang kedua kelompok manusia yang selamat dari kerugian tersebut. Nah, itu tergantung pada apa? Tergantung pada bagaimana illal ladina amanu, orang beriman dan beramal soleh, sering menasihati dalam kebenaran dan sering menasihati dalam kesabaran. Nah, itu uratnya ya. Artinya, kalau dalam surat Al-Asr itu nggak ada sibabnya sama sekali. Tapi apa, memang suratnya ingin menjelaskan bagaimana dua kelompok manusia, yang satu begini, satu begitu. Yang ketiga, surat Al-Haq Mutakasur. Nah, katanya apa? Katanya, kita lihat isyarah ayatnya, matushiru ilahi, yang diisyaratkan atau yang diinginkan dari ayat itu hanyalah menjelaskan bagaimana al-mukhatab, orang-orang yang disampaikan dalam ayat itu, disibukkan oleh syaghalat humud dunia nidin, lebih sibuk mengurusi urusan dunia ketimbang urusan akhirat atau urusan agama. Nah, sampai mereka menuhankan harta tanpa menuhankan Tuhan harta mereka. Nah, akhirnya habislah umur mereka, intahat amaruhum wa hum ala hadhihi hal. Habislah umur mereka, ya mereka sibuk aja gitu dengan harta mereka. Nah, padahal apa? Padahal nanti di akhirat kan kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang usia kita kemana dihabiskan. Nah, selanjutnya, jadi dalam surat Al-Haq Mutakasur ini gak ada sibab sama sekali, tapi apa yang diinginkan ayatnya begini. Jadi hanya menjelaskan bagaimana bagaimana orang-orang yang disibukkan untuk mengurus harta-harta mereka saja gitu dan meninggalkan agama. Selanjutnya ayat keempat adalah fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Nah, di sini juga ini enggak ada sebabnya, karena memang turun ayat ini turun itu hanya sekedar hikayah, menceritakan apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Nah, ya kayak gini, anggaplah kita mau cerita nih. Orang kaum Ad itu dulu ditimpa azab seperti ini. Itu sama enggak dengan bisa enggak dikatakan kita lagi menghinakan orang itu? Enggak kan? Tapi apa? Itu hikayah yang bercerita agar apa? Agar orang mendengarkan kita bisa mengambil ibrah dari cerita yang ada. Itu ya, itu halaman 114 akhir. Kesimpulannya al-khulashah. Nah, khulashah katanya, "Annal Qur'an kullahu qama 'ala ri'ayati hal mukhatabin." Jadi lafaz Qur'an semuanya itu turun bukan karena lafaznya sibab, tapi apa? Karena memang tergantung dengan hal mukhatab, bagaimana kondisi mukhatabnya. Fataratan yastaddu wa taratan yalinu. Makanya pantas kadang Al-Quran itu turun lafaznya lafaz keras, kadang lafaznya dengan penuh kelembutan. Tergantung ya sekeras apa orang yang mendengarkan dalam pengingkarannya gitu. Orang mendengar itu apakah memang ingkar banget atau ingkar aja, kan beda ya kitabnya. Bagaimana dihadapi oleh Quran itu agar mereka mendapatkan hidayah. Nah, di khulasa itu kita lihat baris ke 5 nih, di akhir barisnya fadzalika ketemu nih. Nah, jadi kan apa sebabnya kenapa ahlu Makkah atau dalam surat-surat Makkiyah itu banyak yang memang khitabnya dengan lafaz-lafaz keras. Karena apa? Karena memang mereka yang paling getol yu'dir rasul, mengganggu rasul, mengganggu bukan sekedar rasul, tapi sahabat juga gitu. Dan memang bikin al-kaid itu makar, bikin makar buat mereka gitu. Sampai akhirnya mereka berhasil mengeluarkan Rasulullah dan para sahabat dari Mekah. Itu kan artinya untuk orang-orang kayak gitu gak wajar kalau harus dilembutin, tapi memang harus dikerasin dalam beberapa ayat di Al-Quran. Makanya wajar kalau banyak, jadi aksarul lafdin fi kismil maki itu terkandung dalamnya asyiddah. Sedangkan di dalam kismil madani itu kebalikannya. Tapi apa? kalau kita balik lagi ke syubhat, kan syubhatnya bilang ya tafarrat kismul maki. Jadi artinya syubhatnya itu cuma bilang maksudnya hanya kismul maki aja yang punya syiddah. Lagi-lagi kita enggak bisa bilang kayak gini, tapi kenyataannya memang ada syiddah dan kebanyakannya dalam surat-surat makiyah. Bukan berarti hanya surat makiyah aja yang mempunyai lafaz-lafaz syiddah, tapi apa madaniyah juga ada lafaz-lafaz syiddah kok. Contohnya yang seperti sudah kita sama-sama bahas. Lanjut halaman 116 katanya zahirah musakkatah. Nah, katanya apa? Fenomena yang ada. Kalau misalnya kita nulahir, kita lihat surat-surat itu gitu kan. Bahasanya apa? Anal kismal maki di baris keduanya. Khala khuluan taman min tashri'in kita wal jihad. Jadi, dibalik banyaknya lafaz-lafaz keras yang ada dalam kismal maki. Tapi apa? Ternyata dalam kismal maki itu gak ada sama-sama sekali. Khala khuluan taman itu sama sekali gak ada menjelaskan apa? Tashri'in kita. Mentashri'atan jihad. Mentashri'atan membunuh orang-orang yang orang-orang yang mengganggu Rasulullah itu enggak ada gitu. Makanya di dalam fase Makkah kita enggak pernah mengenal ya perang apa enggak, tapi apa? Justru perang itu baru dimulai di Madinah. Artinya dari fenomena yang ada, dari zahir yang ada, dibalik keras apa banyaknya lafaz-lafaz keras yang ada dalam surat Makkiyah, tapi ternyata apa? Enggak ada satupun surat Makkiyah yang berbicara tentang pensyariatan jihad. Nah, berarti kan di sini artinya apa ya? Memang karena memang tuntutan di lafaz Al-Quran tersebut ya begitu. Di Mekah masih belum ada masyarakat kita. Nah, tapi apa? Tapi karena di Mekah itu orang-orangnya pada pembangkang, akhirnya turunlah lafaz-lafaz yang lafaz-lafaz keras gitu. Agar apa? Hatta walaupun belum ada perintah memerangi orang-orang atau memerangi musuh, tapi Al-Quran langsung menghinakan mereka dengan lafaz-lafaznya. Nah, sekarang kita masuk ke rad untuk syubhat ketiga. Jadi kan tadi kita syubhat C ya, bukan syubhat ketiga, syubhat C. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa syubhat ula ini terdiri dari tiga syubhat kecil, yaitu apa? Yang pertama syubhat A, bahasanya dalam surat Maki itu banyak lafaz-lafaz yang keras. Yang B-nya dalam surat Maki itu banyak lafaz-lafaz yang penuh dengan penghinaan terhadap seseorang. Kemudian sekarang zamhum anal kismal Maki yang tazubikul imanizatil awsat al-munhattah. Jadi mereka menuduh atau beranggapan bahwasanya surat-surat Makkiyah itu dipenuhi atau mempunyai karakteristik apa? Bahwasanya surat-suratnya surat-surat yang al-awsat al-munhattah. Artinya lafaznya lafaz terbelakang. Dan langsung dijawab katanya fa huwa mardudun alaihi. Mardud, tertolak syubhat mereka ini, batil. Kenapa? Di antahum, coba lihat baris ketiga setelah angka tiga itu. Li'annahum in aradu bidzalika matawahamu min infiradin bisyiddah wal 'anaf aw istibab faqad 'alimta ma balagha ma fihi min kadhib. Jadi katanya ketika kita ingin merat pendapat mereka bahwasannya lafaz-lafaz makiyah itu penuh dengan lafaz-lafaz yang terbelakang, kita harus tahu dulu nih maksud terbelakangnya apa. Nah, katanya in aradu, kalau mereka maksud terbelakang karena apa? Karena punya lafaz-lafaz syiddah, karena lafaz-lafaz keras. Biasa kan orang-orang kampung tuh kata-katanya kasar kan. Nah, kalau itu yang mereka maksud, nah itu udah dirot sama syubhat A dan B yang sebelumnya kan kita udah bahas ya syubhat A dan B. Maksudnya dalam surat Makkiyah itu ada lafaz-lafaz yang keras, lafaz-lafaz yang menghinakan orang. Itu udah penuh udah banyak sekali rotnya gitu. Artinya apa? Kalau misalnya mereka beranggapan lafaz dalam surat Makkiyah itu lafaz-lafaznya kasar dan keras, itu udah ada rotnya sebelumnya. Nah, itu. Nah, sekarang paragraf selanjutnya wa in aradu bilin hitat, kalau yang mereka maksud dengan terbelakang itu adalah karena pendek-pendek isyarah ila kasri ayat dalam surat Makkiyah atau karena khuluwihi min tasyri'at, tidak adanya tasyri'at apapun dalam surat-surat Makkiyah, fahadha la yadullu 'ala al-hitat. Maka kata penulis ini pendeknya itu enggak menunjukkan keterbelakangan gitu. Tapi apa? Bal qasrul ayat wal khulu min tafasil lahum wajhun akhar. Tapi apa? Ada hikmah tersendiri ketika dikatakan ketika turun surat-surat Makkiyah dengan pendek-pendek, ada hikmah tersendiri yang itu nanti dijelaskan dalam syubhat kedua ya kalau nggak salah, sama syubhat ketiga. Jadi ini rad dari syubhat C ini antar ada judulnya tersendiri, yaitu dalam di halaman 119 surat kedua itu kan bicara tentang poster surat Makiyah ya, sama tul panjangnya surat Madaniyah. Kemudian di yang selanjutnya yang tasyrik-tasyrik itu ada adalah halaman 120. Itu penjelasan tentang oh bahasanya surat Makiyah itu enggak ada satupun tasyrik al-ahkam kata mereka. Khola. Khola min tasyrik al-ahkam. Nah, artinya apa? Kalau mereka beranggapan terbelakang di sini maksudnya adalah pendek-pendeknya surat Makkah dan tidak adanya perincian tentang hukum dalam surat Makiyah, itu insyaallah ada pembahasannya khusus di syubhat kedua dan syubhat ketiga. Sekarang kita lihat paragraf selanjutnya, masih di halaman 116. Wa in aradu, kalau yang mereka maksud di sini anna ahla Makkah kanu munhattin fil fasaha wal bayan. Kalau yang mereka maksud di sini adalah munhattin inhitat dari segi apa? Terbelakang dari segi fasohah, dari segi kefasihan bahasa, dari segi kepintaran, dari segi kecerdasan. Maka apa? Maka kita gak bisa bilang seperti itu. Kenapa? At-tarikh syahid. Sejarah benar-benar membuktikan bahwasannya Quraisy ketika itu fi markazi zi'amah. Memang menjadi pusat pemimpin dari semua kabilah Arab. Quraisy ini kabilah yang paling disegani. Segani pasti ada alasan tertentu kan, salah satunya diantaranya adalah karena balaghahnya mereka sampai orang-orang pusat syair itu kan berada di Quraisy itu. Orang-orang ketika mengalami permasalahan atau ikhtilaf, berarti pasti mereka rujuknya kembalinya kepada orang-orang Quraisy itu. Nah, sampai akhirnya dikatakan kan, katanya ya seduruna an ra'iha gitu. Mereka mengambil, maksudnya orang-orang non Quraisy itu memakai ra'yun orang-orang Quraisy gitu, saking dihargainya mereka dalam posisi mereka ketika itu. Nah, itu halaman 116. Artinya apa kalau misalnya syubhat ini bilang, oh mereka terbelakang, surat-surat Makiyah itu penuh dengan falsafah terbelakang, dari segi apa? Dari segi fasohah. Ya jelas salah, karena tarikh menyatakan maksudnya, pada kenyataannya, maka ahlu Makkah gak seperti itu, terlebih orang-orang Quraisy gitu. Makanya di halaman 117 kita lihat, summa inna waswal kismul Makki bimayizatil awsat al-munhattah tuh mahjari'ah. Maka, orang yang menyifati dengan bahwasannya kismul Makki itu penuh dengan falsafah terbelakang dari segi fasohah, itulah tuhmah jari'ah. Tuduhan yang sia-sia. Artinya tuduhan yang istilahnya nggak perlu kita rotah orang syahid. Orang tarikhnya sudah menjadi bukti bahwasannya nggak seperti yang mereka tuduhkan gitu. Selanjutnya kita lihat bagaimana di halaman 117 itu di halaman 117 baris ke 6. Alahinin anna ulaikal Arab, di samping bahwasannya orang-orang Arab ketika itu meskipun mereka ummi enggak bisa baca tulis, tapi apa a'rafun nas bin hitatil kalam, lebih tahu dengan kalam-kalam yang rendahan, kalam-kalam yang sama sekali enggak apa, dia tahu dengan kalam-kalam yang rendah. Mana kalam yang rendah, mana kalam yang bagus, mana kalam yang ini gitu. Artinya apa, mereka tahu walaupun mereka ummi, tapi mereka fasohannya bagus, balawahnya bagus gitu. Kama kanu ahrasan nas ala ikhraj Muhammad. Sebagaimana mereka adalah orang yang paling, jadi mereka orang yang paling getol untuk mengeluarkan Rasulullah, mengusir Rasulullah dari Mekah gitu. Tapi apa? Jadi, hatta walaupun mereka paling mengetahui mana kalam yang bagus, mana yang enggak, dan mereka paling benci dengan Rasulullah, enggak pernah ada satupun cerita bahwasannya orang-orang Quraisy ketika itu menganggap bahwasannya lafaz-lafaz itu lafaz-lafaznya penuh dengan lafaz-lafaz al-awsat al-munhattah, lafaz-lafaz yang penuh dengan lafaz-lafaz rendah gitu. Buktinya apa? Buktinya bisa dilihat sebelum awal paragraf kedua. Faminhum. Jadi katanya idza stama ilaihi ayasjuda li balaghatihi. Orang-orang Quraisy itu, orang-orang musyrik itu, ketika mendengarkan Al-Quran, sampai mereka sujud li balaghatihi, karena balaghah Quran yang bagus gitu. Artinya atau mereka ummi, gak bisa baca tulis, mereka tahu mana lafaz kalam-kalam yang penuh dengan balaghah, sampai mereka sujud. Dan mereka ketika itu masih belum berislam. Coba lihat di halaman 117, cerita tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi katanya Al-Walid bin Al-Mughirah itu bercerita kepada pemimpin Quraisy, lil malak min Quraisyin. Katanya apa? Wallahi laqad sami'tu, demi Allah saya telah mendengarkan dari Rasulullah, dari Muhammad, kalaman. Yaitu Al-Quran maksudnya ya. Dan itu bukan kalam manusia, bukan kalam jin. Orang Quraisy sendiri yang bilang, dia Quraisy kan, salah satu gembong Quraisy, mengakui bahwasanya kalam yang disampaikan Rasulullah berupa Al-Quran itu min laisa ma huwa min kalam insan, bukan kalam manusia, bukan kalam jin. Kalamnya bagus, kalamnya tinggi, katanya apa. Padahal dia waktu itu Quraisy gitu, posisinya sebagai seorang Quraisy gitu. Artinya Quraisy sendiri pun mengakui balaghah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kenapa kok justru ini syubhat ujuk-ujuk di belakangan ini kan oleh orientalis ya, bilang oh Al-Quran itu penuh dengan lafaz-lafaz yang rendah, lafaz-lafaz terbelakang. Lah, toh dulu kita nggak pernah, sejarahnya dari dulu nggak pernah ada orang Quraisy yang mencemeh Al-Quran karena rendah lafaznya. Tapi apa, bahkan mereka bersujud gitu karena mendengarkan lafaz-lafaz Al-Quran. Itu ya, sekarang kita lihat rot ke-4. Nah, jadi rot ke-4 ini, halaman 118, itu kan ada kata-kata 4. 4 ini maksudnya apa? Kan tadi syubhat asyubha'ul-ula terdiri dari 3 syubhat besar dan 1 natijah. Yang pertama, syubhat A. Di mana kismul maki terdiri dari lafaz-lafaz yang syiddah. Dan syubhat B, kismul maki terdiri dari lafaz-lafaz yang penuh dengan penghinaan, ejekan. Dan syubhat C, kismul maki terdiri dari lafaz-lafaz yang rendah, penuh keterbelakangan gitu. Nah, sekarang yang keempat ini adalah rod dari natijahnya. Nah, kan tadi kita sepakat bahwasannya natijah dari syubhat yang 3 itu adalah, oh berarti Al-Quran dipengaruhi oleh bi'ah, tata asar bil bi'ah, sesuai dengan zuruf yang berlaku gitu. Nah, disinilah di poin nomor 4 ini, disinilah dia rotnya. Wa idza batala hadza wa ma sabaqahu, kalau batal ketiga syubhat di atas, maka batallah atau gugurlah atau bebaslah dari apa yang mereka tuduhkan bahwasanya apa? Min ta'atsuril Qur'an bil wasti wal bi'ah. Maka terbantahlah pendapat mereka yang mengatakan maksudnya Al-Quran itu tata asar bil bi'ah. Nah, lanjut ya. Sufa indaha, katanya di baris ketiga, ittihamat sakhifah la tastahiq qurrat. Dan dia ternyata adalah itu ittiham, itu prasangka-prasangka yang sakhifah tuh enggak perlu dijawab. La tastahiq qurrat. Kan enggak perlu kita jawab. Selagi apa? Selagi ijaz Quran qaiman. Nah, kita masih mengakui kan misalnya sampai sekarang Al-Quran itu mu'jiz. Iya, dari segi apa? Fasohahnya, balaghahnya. Artinya, ya nggak mungkin tata asar bilbi'ah. Dan nggak mungkin juga ini min kalami Muhammad. Karena seperti kata seorang Quraisy yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah yang halaman 117. Katanya apa? Ma huwa min kalamin ins. Wa ma huwa min kalamin jin. Tapi apa? Dia adalah kalam dari yang maha segalanya. Orang Quraisy pun mengakui hal itu gitu. Terlebih nih, ijaz Quran ini masih akan ada sampai hari kiamat, maka selama-lamanya sampai hari kiamat ini enggak akan bisa terbantahkan dan enggak akan bisa dikatakan bahwa Quran ini kalam Muhammad, bukan kalam Jibril, bukan kalam syariat, tapi kalam Allah. Dan enggak bisa juga kita katakan sebagaimana yang di natijah itu bahwasanya Al-Quran dipengaruhi oleh bi'ah, enggak bisa. Karena Al-Quran sendiri bukan kalam Muhammad yang terpengaruh oleh bi'ah, bukan. Itu ya, itu syubhat pertama yang terdiri dari 3 syubhat utama, 1 natijah. Kesemua syubhat itu hatta natijah-natijahnya terbantahkan. Nah, kalau si natijahnya terbantahkan dengan apa? Nah, kalau misalnya syubhat A, B, C udah terbantahkan, pastinya natijahnya nggak benar. Karena yang pertama dan kedua dan ketiga itu udah salah dari awal tuduhannya. Itu otomatis kesimpulan yang mereka simpulkan sendiri itu juga salah gitu. Karena kesimpulannya pasti nggak jauh-jauh beda atau hasil dari bagaimana mukadimahnya. Sekarang kita masuk syubhat asalnya. Seperti yang tadi Ana sampaikan, kan ketika kita membahas bahwasannya kesemaki penuh dengan nafas-nafas yang terbelakang, di situ ada ini ya, ada ikhtilaf. Maksudnya ada yang menganggap terbelakang ini dari segi apa? Dari segi yang kedua itu ada koster. Kosternya surat-surat makiyah. Pendeknya surat-surat makiyah. Sementara surat-surat madinah panjang. Nah itu kata mereka coba kita lihat. Nah ini dia dibahas dalam syubhat kedua. Bunyi syubhatnya seperti ini. Jadi ada dia punya syubhat tersendiri gitu. Pembahasan tersendiri. Sesungguhnya koster surat makiyah. Pendeknya surat-surat makiyah. Dan panjangnya surat-surat madaniyah. Ini menunjukkan. Ya dulu ala inqita istilah baina qismul makki wal qismul madani. Terputusnya hubungan, artinya enggak ada kaitan antara qismul makki dan qismul madani. Nah, artinya apa? Ya dulu ala annal qismul makki yamtazu bi mumayyizat al wasat muhantah. Balik lagi ke yang tadi maksudnya, oh berarti surat-surat makkiyah itu penuh dengan nafas-nafas yang mempunyai karakteristik lingkungan-lingkungan terbelakang. Nah, akhirnya apa? Balik lagi natijahnya apa? Natijahnya ada di baris keempat. Ta'assara Muhammad atau ta'assur Muhammad bil wasti wal bi'ah. Terpengaruhinya Rasulullah dengan apa? Dengan lingkungan dan bi'ah. Sebagaimana falam makana fi Makkah ummiyan bainal ummiyin. Akhirnya karena Rasulullah di Makkah itu kan ummi, akhirnya surat Makkah pendek-pendek. Sedangkan di Madinah itu penduduknya penuh berpengetahuan, akhirnya surat Madinah panjang-panjang. Tujuannya adalah at-tashkik fi anna hadzal Qur'an minallah. Meragukan orang atau kita umat muslim bahwasanya Al-Qur'an ini kalamullah dari Allah. Nah, karena kita ragu akhirnya kita oh berarti memang kalau Muhammad bukunya ini terpengaruh oleh bi'ah, terpengaruh oleh Mekah atau Madinah, Madinah atau Madaniyahnya surat. Nah, ini kita rat syubhat yang asyubhah asaniyah ini dengan ada empat rot ya. Yang pertama, awalan ana fil qismul makki suwaran tawilah misal surat al-an'am. Nah, jadi katanya ada kok surat-surat makki yang panjang. Jadi siapa bilang surat makki itu pendek semua? Enggak, tapi ada yang panjang. Nih, seperti itu juga Madaniyah. Madaniyah kan katanya suratnya panjang-panjang. Enggak kok, ada juga yang pendek. Nah, contohnya kalau contoh yang pertama yaitu contoh surat-surat makiyah yang dia panjang itu contohnya surat al-an'am kan makiyah dia panjang. Sedangkan contoh untuk surat yang dia termasuk kisul madani dan dia suratnya surat pendek itu ada surat an-nasr. Artinya kita nggak bisa bilang bahwasanya semua ayat kalau dalam poin pertama ya kita nggak bisa bilang bahwasanya semua ayat dalam surat madani itu pendek. Enggak, tapi apa? Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi memang kebanyakan yang pendek. Nah. Sekarang yang nomor dua. Idza aradul kasrah al-ghalibah, kalau memang mereka maksud dalam syubhat tadi itu kebanyakan surat makiyah itu pendek, bukan kuliah sebagaimana yang tadi kita di awal. Karena enggak mungkin kuliah kan? Karena enggak mungkin keseluruhannya suratnya pendek. Tadi udah dirot bahwasanya ada juga kok surat madaniyah yang surat makiyah yang dia panjang sebagaimana ada surat madaniyah yang dia pendek-pendek. Artinya okelah kalau mereka menganggap bahwasanya kebanyakan surat makiyah itu pendek. Nah, ini jawabannya jawabannya yang kedua adalah fala ya dulu baris kedua ala maftarahu warat tabu alaihi. Ini enggak menunjukkan seperti apa yang mereka sangkakan. Maksudnya apa? Oh, ini terpengaruh oleh bi'ah, terpengaruh ini gini. Kenapa? Karena li'anna qasr, karena pendeknya kebanyakan mu'azzam kebanyakan surat-surat makiyah dan panjangnya kebanyakan surat-surat madaniyah. Itu enggak memutuskan layak tak silah baina qismayil Quran, enggak memutuskan hubungan antara kedua surat dalam Quran, kedua surat dalam Al-Quran, baik makiyah ataupun madaniyahnya. Nah itu katanya. Tapi apa? Bal silah kama yahsuha kullu sahibi dzauqin fil balaghah. Nah, tapi apa? Semua yang memiliki dzuq balaghah, cita rasa balaghah, maka akan merasakan adanya keterkaitan ini. Buktinya apa? Buktinya dulu orang-orang Quraisy yang terkenal dengan balaghahnya apa? Mereka enggak pernah bilang kan, oh, ini Quran ini maknanya inqita ini satu sama lain, enggak pernah. Maka mereka sering mengakui gitu bahwasanya Quran ini saling berkaitan antara satu sama lain. Nah, selanjutnya itu yang kedua ya. Jadi, hatta walaupun mereka bilang maksudnya kebanyakan surat makiyah itu pendek-pendek, koster, tetap aja nggak seperti yang mereka sangkakan bahwasannya itu memutus silah, memutus apa namanya keterkaitan atau ke apa tersambungnya antara surat-surat makiyah dengan surat-surat madaniyah. Yang selanjutnya bisa masih dalam rat nomor 2, bahwasanya kita lihat pada kenyataannya bahwasanya banyak ayat-ayat makiyah munbastah baina ayat suar madaniyah yang dia tersebar di antara ayat-ayat dalam surat madaniyah. Misalnya nih, ada satu surat madaniyah, di dalamnya ada beberapa surat-surat makiyah. Tapi meskipun di dalam terselip surat-surat makiyah yang tersebar, tetap aja tidak mengurangi apa namanya silah dan apa namanya tidak mengurangi apa ya, tidak menjadikan satu surat itu terputus satu sama lain antara ayat demi ayat, enggak, tapi justru apa menjadi satu kesatuan utuh gitu. Hatta walaupun dalam surat-surat madaniyah itu terselip ayat-ayat yang makiyah. Ya. Nah, kemudian rat yang ketiga adalah sekarang kita masuk, kalau yang ketiga ini menjelaskan tentang hikmahnya. Ini kalau tadi kan menjelaskan tentang kasar-kasar. Jadi ratnya itu masih sekedar apa ya? Masih belum hikmahnya. Nah, yang ketiga ini juga hikmahnya. Hikmahnya katanya pendeknya surat-surat makiyah la yadullu ala ma za'amuhu min imtiyazil qism makiy bi mumayyizatil awsat muhantah. Tapi apa? Al-qasr madharul ijaz. Bahasanya al-qasr, lafaz-lafaz yang qasir yang pendek itu adalah bentuk dari apa? Al-ijaz. Bentuk lafaz-lafaz yang ringkas. Lafaz-lafaz yang ringkas, al-ijaz, itu adalah bentuk nukil mukhatib. Bentuk, apa namanya, majunya atau inteleknya si yang berbicara. Artinya apa? Orang yang misalnya ketika Al-Quran turun dengan lafaz-lafaz kasar, turunnya kepada Ahlul Makkah, artinya apa? Oh, berarti Ahlul Makkah memang orang-orang yang bayan balaghahnya bagus, fasahnya bagus, orang-orang yang cerdas gitu. Sehingga mereka dikasih lafaz pendek pun mereka paham. Nah, itu bukti ruqyul mukhatab gitu. Majunya orang yang di apa namanya? Di khitabkan gitu. Karena apa? Bihaitsu yakfihi min al-kalam al-mujiz. Karena cukup baginya kalam-kalam yang ringkas aja. Hanya kasar. Walihada, coba lihat paragraf yang setelah salisan itu. Walihada al-ma'na ja'a kismu al-Quran al-Makki kasiran mujizan fi mu'adami. Makanya kebanyakan surat makiyah itu pendek-pendek. Sedangkan surat madaniyah panjang-panjang. Itu kembali kepada bahasanya orang-orang Quraisyin atau anil Quraisyin fi Makkah kanu fi du'aba min qabail Arab. Nah, mereka karena mereka orang-orang Quraisy maksudnya memang orang-orang yang terkenal pintar, terkenal terpandang gitu di antara kabilah-kabilah Arab. Dari segi apanya, fasahnya, balaghahnya, dari segi kemuliaannya dia, keberaniannya. Makanya Al-Quran tidak mengkhitab mereka atau mengajak mereka mengarahkan perintah kepada mereka selain dengan lafaz-lafaz yang pendek gitu. Dan mereka memang paham. Nah, di halaman 119 ini di akhir itu dikatakan katanya listaqafah walistinarah, lanjut ke halaman 120, maidan walidzaka wa tamahur fil bayan maidan. Jadi artinya masing-masing punya kelebihan sendiri. Orang Madinah kelebihannya adalah astaqafah, pengetahuan mereka luas. Sedangkan orang Makkah kelebihan mereka adalah punya balaghah, kan zaka, cerdas mereka dan bagaimana bagusnya kalam mereka, balaghah mereka, fasihah mereka, bayan mereka, jelas. Gitu ya. Halaman 120 paragraf yang wa min huna. Nah, dari sini kita tahu bahasannya kan apa namanya dari syubhat yang ada itu menyimpulkan pada satu natijah, maksudnya apa Rasulullah terpengaruhi oleh lingkungan yang kebetulan ketika itu di Mekah terbelakang bin Hittab, terbelakangnya ahlu Mekah. Makanya karena itu karena itu makanya dalam Al-Quran, dalam surat Makkiyah itu turunnya pendek-pendek, kemudian turun dalam surat Madinah yang panjang. Nah, sekarang surat keempat dari pendeknya surat Makkiyah. Nah, yang keempatnya lebih ke Al-Quran. Qad tahaddanasa jami'an makkiyahum wa madaniyahum wa arabiyahum wa ajamiyahum ayatu walau bimatan aktar surah walau bimisli aktar surah suar. Katanya apa? Maksudnya Al-Quran sendiri sudah menantang semua manusia, orang Mekah, orang Madinah, orang Arab, orang Ajam, non Arab gitu kan, untuk apa? Mendatangkan Al-Quran walau dengan satu surat, satu-satu surat yang paling pendek dari surat-surat yang pendek yang ada. Tapi apa? Fa'ajizu ajma'in. Tapi mereka nggak bisa satu-satu pun. Nah, kalau memang apa namanya seperti yang mereka persangkakan bahwasannya ayat Al-Quran itu ayat-ayatnya yang terbelakang, ayat-ayat yang pendeknya karena terbelakang, maka apa? Ya pastinya orang-orang Arab kan lebih maju ya secara balaghah, artinya bisa dong harusnya mereka mendatangkan ayat serupa yang lebih pendek, yang penuh dengan balaghah dan bisa menyaingi Al-Quran. Tapi ternyata kenyataannya nggak ada satupun mereka yang bisa mendatangkan surat yang lafaznya lafaz-lafaz baligh. Tuh. Sekarang kita masuk ke syubhah yang ketiga. Syubhah yang ketiga itu masih juga sebenarnya jabaran dari syubhah yang pertama ketika menarifkan dari al-awsat al-munhattah. Jadi kan lingkungan terbelakang. Ketika ada yang menafsirkan al-awsat al-munhattah di sini adalah dikatakan terbelakang itu karena lafaz-lafaz dalam surat Makkiyah itu enggak ada satupun berbicara tentang tasyri' ahkam. Nah, kan. Nah, di sini pembahasan rincinya di syubhah ats-tsalitsah. Katanya apa? Jadi bahwasannya mereka berkata bahwasannya kitab Makkiyah itu khala min at-tasyri' wal ahkam. Khala min at-tasyri', artinya dia mengatakan maksudnya enggak ada satupun dalam surat Makkiyah yang bercerita tentang pensyariatan suatu tentang hukum gitu ya. Nah, sedangkan kitab Madani kata si yang masih syubhat penuh dengan Masyarakat itu penuh dengan tafsil apa rincian-rincian syariat, syariat inilah, syariat itu penuh semuanya. Kata mereka apa? Masih dalam syubhat yang ketiga, itu menunjukkan maksudnya Al-Qur'an itu dibuat oleh Rasulullah. Nah, sesuai dengan apa? Li ta'assurihi bil wasti, terpengaruh oleh lingkungan. Alladhi ya'ishu fihi, di mana Rasulullah tinggal. Nah, sebagaimana fahuwa hina kana bi Makkah bainal ummiyin. Ketika itu Rasulullah di Makkah kan di antara orang-orang yang ummi ya, yang enggak bisa baca tulis. Nah, khalian minal ulum wal ma'arif, gak mempunyai ilmu pengetahuan. Sedangkan di Madinah itu berhadapan dengan ahlul Makkah atau ahlul kitab, bukan ahlul Makkah, ahlul kitab yang penuh dengan jadi yang syubhat ketiga ini dilanjutkan dengan halaman 121, di situ ada rot dari syubhat yang ketiga. Rotnya terdiri dari 4 rot. Yang pertama, bahwasannya surat-surat Makkiyah lam yakhlu jumlatan min at-tasyri' wal ahkam. Jadi bukan apa ya? Secara enggak bisa kita bilang bahwasannya surat-surat Makkiyah itu enggak ada sama sekali pensyariatan di dalamnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya fa inna maqasidad-din khamsah, yaitu al-iman billah, itu kan semuanya udah dijelaskan dalam surat-surat Makkiyah, tapi memang penjelasannya secara ijmalan. Artinya, gak bisa kita katakan bahwasannya pensyariatan itu tidak ada sama sekali dalam surat-surat Makkiyah. Karena apa? Sebenarnya ada dalam surat Makkiyah, tapi memang bukan secara tafsil. Bukan terperinci tuh. Contohnya dalam surat Al-An'am. Nah, itu katanya di situ terdapat 10 perintah gitu yang berkaitan dengan maqasid yang 5 tadi. Itu rat pertama. Artinya apa? Enggak bisa kita katakan bahwa dalam surat Makkiyah itu enggak ada sama sekali At-tasyri' wal ahkam. Tapi apa ada kok, walaupun secara ijmalan. Nah, sekarang kita masuk ke rot yang kedua. Bahwasannya, anna kathrata tafasil fi tasyri' wal ahkam bil Madinah. Jadi, bahwasannya banyaknya rincian rincian dalam syariatan itu di Madinah. Katanya innama huwa amrun labudda minhu fi satil umam. Nah, itu memang harus seperti itu dalam proses mentarbiyah umat dan dalam untuk hidayah. Nah, di situ coba lihat di paragraf baris kelima setelah tanian, baris keempat, wa taqdimul aham 'alal muhim wajibun fi nadril hikmah. Nah, katanya apa? Dalam mentarbiyah, dalam ya dalam mentarbiyah itu sistem terbaik adalah dengan mendahulukan hal yang al-aham daripada yang muhim. Nah, di sini yang al-aham bagi orang-orang Arab di Mekah ketika itu adalah bagaimana menghapus kesyirikan yang ada dalam yang sudah mengakar dalam tubuh-tubuh mereka. Nah, baru kemudian setelah itu dijelaskan tafasil tafasil syariah gitu, yang dan itu baru dijelaskan di Madinah setelah apa namanya, setelah kokoh dulu benteng mereka, setelah kokoh tauhid mereka, setelah kokoh akidah mereka. Itu ya, itu rat kedua. Jadi wajar kalau misalnya tafasil fi tasyri'il ahkam itu banyak terdapat dalam surat-surat Madaniyah, karena memang yang ingin difokuskan dalam proses tarbiyah umat muslimah di Mekah adalah bagaimana menghilangkan kesyirikan dan meluruskan tauhid. Nah, sekarang coba kita lihat halaman 122. Nah, di awal itu menjelaskan analogi sederhana dari bagaimana manusia baik zaman dahulu sampai sekarang dalam proses pengajaran. Nah, katanya apa? Bahwasannya marhalah yang paling awal dalam ta'lim, dalam proses pengajaran itu pasti kan dikasihnya dengan akhaful masail, hal-hal masalah-masalah yang ringan, masalah-masalah yang sederhana. Nah, kayak misalnya SD, SD kan kita cuma diajarkan tentang tambah kali, ya gitu-gitu ya. Nah, nanti baru yang hal-hal rumitnya baru jelaskan nanti setelah apa namanya, di marhalah-marhalah selanjutnya, bukan di marhalah awal. Nah, Masya Madinah ini termasuk marhalah yang selanjutnya itu, makanya tafasil syariat kebanyakannya dan secara rincinya baru dijelaskan di surat-surat yang Madaniyah. Sekarang masih termasuk dalam apa penjelasan rot kedua, bahwasannya apa, coba lihat paragraf kedua. Jadi kan kalau misalnya kita mau flashback lagi dalam syubhah yang ketiga itu kan dia jelas dijelaskan bahwasannya tidak adanya syariat dalam kismul maki ini dipengaruhi oleh apa? Ya, karena memang lingkungan di Mekah yang ketika itu mendukung, maksudnya orang-orangnya bukan orang-orang yang berpengetahuan. Dan katanya, sedangkan di Madinah, kenapa ayat-ayat Al-Quran itu penuh dengan apa syariat-syariat yang detail, terperinci, itu karena natijah ikhtilat Muhammad di ahli Madinah. Karena itu disebabkan oleh muamalah Rasulullah dengan ahli Madinah yang ada di Madinah ketika itu. Nah, tapi ternyata apa? Kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran, justru di Al-Quran sendiri banyak ayat-ayat yang turun dalam rangka membenarkan akidah ahli kitab atau membenarkan hal-hal yang salah di kalangan ahli kitab. Contohnya, coba lihat. Qulu ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'dih. Nah, itu. Jadi kalau di sini matmun ayatnya berbicara tentang bagaimana orang-orang apa namanya orang-orang Yahudi orang dan orang-orang Nasrani saling berdebat tentang status Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim ini Yahudi atau Nabi Ibrahim ini Nasrani gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu wafat sebelum Taurat dan Injil itu ada, artinya apa? Ya, Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan juga Nasrani, tapi kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu berdebat tentang status Nabi Ibrahim? Nah, disinilah peranan Al-Quran apa namanya mengoreksi apa yang salah dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi kalau misalnya kita katakan dalam Al-Quran itu dalam surat-surat Madinah itu banyak dipengaruhi oleh Ahlul Kitab, ya nggak benar, karena apa? Justru justru Al-Quran mentashih Ahlul Kitab itu sendiri gitu. Bukan Rasulullah yang dipengaruhi oleh Ahlul Kitab, tapi apa? Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Quran untuk membenarkan apa yang salah dari Ahlul Kitab. Ya, itu banyak contoh, silakan dipelajari sendiri. Yang halaman 122. Sekarang bab ketiga. Katanya. Nah, kalau memang yang mereka apa? Yang mereka tuduhkan itu benar, laukan sahihan, maka pasti akan terlihat pengaruh ahlul kitab yang berwawasan, yang penuh wawasan dengan siapa? Dengan orang-orang, dengan di kalangan orang-orang ahlu Madinah, penduduk Madinah. Begitu juga dengan penduduk Mekah. Bahwasannya, kalau yang memang mereka tuduhkan itu benar, maka pasti lazaharu atharu ahlul kitab. Pasti sudah terlihat bahwasannya ahlul kitab punya pengaruh daripada orang-orang Arab. Padahal kenyataannya apa? Ternyata justru orang Arab yang menjadi rujukan ketika itu, atau orang Madinah sengaja pergi ke Mekah yaitu karena untuk mengambil balaghah orang Arab. Tapi ternyata orang apa namanya? Orang-orang ahlul kitab ini nggak ada punya kedudukan sama sekali di tengah orang-orang Arab, di tengah orang-orang Arab yang punya bayan dan balaghah yang kuat. Nah, begitu juga kalau mereka ternyata apa namanya terjadi ikhtilat dan ternyata mereka orang yang musaqqaf, ahlul kitabnya orang yang musaqqaf, orang yang berpengetahuan, maka lakanuhumul ahriya, maka mereka pasti merasa layak menjadi nabi dan diberikan risalah gitu kan. Dan apa? Dan mereka istilahnya wala sabaqa Muhammadan ilaiha katsirun ghairuhum min fushail Arab. Begitu juga orang-orang Arab. Kalau misalnya mereka bercampur nih, kalau misalnya orang Arab sering berikhtilat atau sering bermuamalah dengan orang-orang ahlul kitab yang katanya musaqqaf, nah berarti kalau gitu udah lebih dulu dong, lebih layak dong orang-orang Arab untuk menjadi rasul. Karena apa? Karena mereka ikhtilat juga, bermuamalah juga ahlul kitab. Nah, artinya di sini dalam poin ketiga ini nggak ada kaitannya ikhtilat dengan ahlul kitab Rasulullah, sebagaimana orang-orang Arab juga ikhtilat, bermuamalah, bercampur, bermuamalah dalam perdagangannya dengan ahlul kitab. Nah kan, toh mereka juga yang jadi rasul tetap Rasulullah gitu. Dan yang terpandang tetap orang-orang Quraisy, dan Rasulullah termasuk dari orang-orang Quraisy. Artinya ahlul kitab ya memang punya punya ilmu, tapi ilmunya nggak lepas dari apa yang ada dalam kitab-kitab mereka, Taurat, Injil gitu kan. Itu aja disebut musaqqaf dari segi itunya gitu. Karena apa? Ternyata kalau dilihat ikhtilatnya, kalau misalnya mereka pun bermuamalah, nggak banyak yang bisa diambil orang-orang Mekah dari ahlul kitab. Tuh, ulang-ulang yang nomor 3. Silakan dibaca lagi. Nah, selanjutnya yang nomor 4, rotnya adalah, nah, sekarang tahdi mirip sekali dengan rot untuk syubhat nomor 2. Nah, maksudnya apa? Al-Quran sudah menantang keseluruhan orang umat di muka bumi. Baik itu Makkiyah, orang-orang Mekah, orang-orang Madani, orang-orang Madinah, bahkan jin dan manusia. Tapi apa nggak ada satupun hatta orang ahlul kitab pun nggak ada yang bisa mendatangkan yang semisal gitu. Karena ahlul kitab Madinah, dan Madinah termasuk yang ditantang untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Karena kan tantangannya itu umum ya buat semuanya orang Mekah, Madinah. Hatta jin pun ya ahlan kalau mau membuat tandingan Al-Quran. Tapi ternyata nggak ada yang bisa membuat tandingan untuk Al-Quran. Selanjutnya adalah syubhat yang keempat. Nah, ini katanya syubhatnya bahwasannya Al-Quran yang surat-surat Makkiyah penuh dengan sumpah-sumpah yang sifatnya hissi ya, seperti lain nih. Kasiran, aksama kasiran bidduha walail. Jadi dalam surat-surat itu banyak banyak menggunakan sumpah dengan abduha walail, atin, muzaitun, dan makhluk. Semuanya makhluk kan, maksudnya duha makhluk, atin makhluk, semuanya makhluk-makhluk Allah. Nah, itu kan al-qasam bil asya' al-hissiyah. Ini menunjukkan apa katanya ya dalam surat itu? Yadullu ala ta'asturul Qur'an bil bi'ah. Lagi-lagi kembali kepada natijahnya, oh karena sumpahnya dengan sumpah-sumpah yang indrawi, yang bisa terindra, oh berarti ini kayaknya tergantung bi'ahnya nih. Karena bi'ah di Mekah apa? Karena orang-orang Mekah itu ummi. Li'anna al-qawma fiha kanu ummiin. Mereka bisa baca tulis kan? Jadi mereka tahu cuma bintang, duha, malam hari, buah tin, zaitun gitu aja kan. Sifat sesuatu yang sifatnya bisa terlihat tuh. Nah, sedangkan setelah hijrah, nah itu barulah ta'asar Al-Qur'an bi hadzal wasta' ar-raqi al-jadid. Nah, dipengaruhi lah Al-Qur'an dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu gitu. Dan dalam surat-surat Madinah akhirnya tidak adalah hilanglah aksam-aksam sumpah-sumpah yang sifatnya hissiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kalau kita flashback lagi kan itu min bawabit surat-surat yang Makkiyah ya. Maksudnya di situ ada sumpah. Kalau mau mungkin bisa kita cek sama-sama bawabit halaman. Maaf, ternyata kalau dikembalikan ke Dawabit Makki Madani nggak ada di situ secara rinci mengelompokkan maksudnya kebanyakan kosam dalam surat-surat Makkiyah. Tapi memang katanya kebanyakan kosam yang ada dalam Quran itu disifatnya hissiyah, dan itu surat ada dalam surat-surat yang Makkiyah. Itu tak lain adalah karena Rasulullah yang kata syubhatnya ya. Rasulullah kan nggak bisa baca tulis ya. Akhirnya ya bersumpah dengan sesuatu yang bisa terlihat aja gitu. Nah, sesuatu yang hissi dengan indrawi. Nah, di sini dirat dengan beberapa rat. Pertama awalan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya ahlu Mekah itu dzuknya cita rasa, punya cita rasa bahasa yang tinggi dan punya kecerdasan yang lebih. Nah, wa anna al-khitab ma'ahum kana malhudan fihi ishmaluhu ala asrarin wa khasa'is la yudrikuha illa al-mutafaqqin. Nah, bahasanya khitab ketika mengajak mereka berbicara itu pembicaraannya penuh dengan sesuatu yang enggak akan paham apa yang membicarakan kecuali orang-orang yang cerdas. Kenapa Al-Qur'an pun ketika khitabnya ahlul Makkah menggunakan lafaz-lafaz yang kasar, yang ijaz. Nah. Katanya wa tarikh khairu syahid. Nah, sejarah bisa menjadi bukti bahwasannya orang-orang Arab di Mekah itu lebih utama dan lebih mulia dari kabilah-kabilah yang ada ketika wahyu itu turun. Artinya apa? kita bisa katakan bahwasanya walaupun ummi, walaupun Rasul lahir seorang ummi dan lahir di kawasan yang ummiin atau umat yang ummi ya, tapi tetap bahwasanya orang-orang Arab tuh mahir, terkenal mahir dari segi bayannya. Artinya ya sumpah-sumpah kayak gini, ya itu hal yang emang mereka itu salah satu merupakan apa balaghah mereka gitu. Apa fasaha mereka, bentuk balaghah dan fasaha mereka. Nah, itu urat yang pertama ya. Bahwasanya Ahli Makkah itu terkenal dengan fasahanya. Kemudian yang kedua adalah kita di sini lebih kepada hikmah. Kenapa kok ada qasam? Kenapa ada apa namanya sumpah-sumpah dengan sesuatu yang bisa terlihat terindra, bisa terina ya. Seperti waktu duha, waktu lail. Nah, itu katanya laisa mansyauhu inhitatal qaum kama yazumun. Nah. Sumbernya atau sebabnya adalah bukan karena terbelakangnya mereka akhirnya mereka bikin apa akhirnya turunlah banyak sumpah-sumpah yang sumpah-sumpah itu terindra. Tapi apa? Innama mansyauhu, tapi alasan utama kenapa turun sumpah itu adalah ri'ayata muqtadal hal, karena memang siyakul kalam atau siyakul ayat ketika itu menuntut turunnya sumpah seperti itu gitu. Nah, iman seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam setiap hal yang menjadi apa namanya makhluk yang menjadi sumpahan itu atau sumpah itu pasti mempunyai apa namanya fungsi yang lebih gitu, makanya dijadikan sumpah. Kayak misalnya ad-duha itu kan bukan sekedar duha aja, tapi ada hikmah yang terkandung dari waktu duha itu sendiri. Di mana kita waktu duha berbeda dengan waktu malam hari. Malam hari kan untuk beristirahat, nah itu ya. Jadi katanya kalau yang kedua ini, karena memang muktadal halnya menuntut hal tersebut gitu. Karena apa? Wadzalika anal Qur'an kana bi sadadi ilaji afhashil aqaid fihim. Karena memang Al-Qur'an itu lagi ketika di Mekah memang sedang dalam proses bagaimana menjadi ilaj, menjadi obat dari apa? Akidah-akidah yang salah yang mereka punya, yaitu akidah syirik gitu. Nah, dan enggak ada la sabila ila istiqsali hadzal akidah, enggak ada yang bisa menjadi apa ya? Cara untuk membinasakan akidah ini. Illa, selain dengan apa? Selain bilaf di ukulihim, selain dengan mengalihkan apa namanya akal mereka, bukan mengalihkan sih, selain dengan cara, jadi cara paling ampuh untuk meluruskan akidah mereka adalah agar, yaitu dengan cara mereka melihat al-kaun, ma fil kaun, apa yang ada dalam penciptaan semesta, penciptaan waktu malam, penciptaan waktu siang. Nah, jadi dia turunkan aksam itu agar mereka bisa berpikir, ini walail demi waktu malam. Berarti kan bukan sembarangan malam ini, ada hikmahnya gitu. Karena mereka bisa berpikir dari waktu malam, mereka berpikir tentang siapa sih yang menciptakan malam. Nah, ini tujuannya. Sehingga bisa mengarahkan apa namanya pendapat atau mengalihkan dari kebiasaan mereka mensekutukan Allah. Sehingga apa mengenal satu khalik, yaitu khalik lail, khalik duha gitu kan. Nah, makanya di halaman 124 kita lihat fa'arada ba'dul makhlukat. Makanya disebut di banyak dalam sumpah itu menyebutkan makhluk-makhluk Allah gitu kan. Nah, katanya coba lihat di baris ketiga masih di paragraf fa'arada itu atau fa'ardu, katanya ajar Al-Qur'an fi asalibi ardi ni'amillahi 'alaihim min ajlihi. Nah, di situ di sini kita mengenal bagaimana bagusnya metode Al-Qur'an dalam memperlihatkan nikmat Allah kepada mereka gitu kan. Nah, yaitu marrah di baris ke-6-nya. Jadi kadang cara memperlihatkan apa namanya memperlihatkan apa makhluk-makhluk yang ada itu yaitu marra an khalqil ard. Jadi kadang Allah dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang penciptaan bumi, kemudian penciptaan anfus jiwa mereka manusia, kemudian penciptaan hewan, tumbuhan, benda-benda mati, semuanya kan. Nah, terus katanya wataratan, nah kadang caranya adalah dengan mengakarkan al-halaf atau qasam, nah, dengan menjadikan makhluk-makhluk tersebut sebagai sumpah gitu, alat sumpah gitu. Kenapa? Li'anna fil qasam ma'nal al-azamah allati awda'aha Allahu fi hadhihi an-ni'am dalatan 'ala tauhidihi wa 'azamatihi. Nah, kenapa? Karena di balik adanya sumpah ini terkandung makna yang agung yang Allah selipkan di nikmat-nikmat yang ada. Itu dalatan menunjukkan tauhid, keesaan Allah dan kebesaran Allah. Makanya datanglah sumpah dengan makhluk-makhluk yang tadi gitu. Nah, itu ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama ini poinnya maksudnya dari rat kedua maksudnya qasam atau sumpah-sumpah dalam Quran itu turun ya bukan sembarang turun, tapi memang karena orang-orang musyrik ketika itu dikenal dengan kesyirikannya, akhirnya agar mereka beriman adalah dengan diperlihatkan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah atau penciptaan Allah. Nah, kadang diperlihatkan bagaimana Allah menciptakan matahari, bagaimana Allah menciptakan langit gitu kan. Dan kadang turun juga sumpah-sumpah dengan menggunakan makhluk-makhluk ini gitu. Untuk menegaskan bahwasannya yang dijadikan sumpah ini bukan sembarang aja, tapi ada makna agung yang Allah selipkan dari adanya makhluk-makhluk tersebut. Nah, semuanya itu kembali kepada bahwasannya hanya Allah yang satu saja yang mampu menciptakan seluruh makhluk tersebut. Gitu ya. Paragraf ke wa min huna, halaman 124 itu menjelaskan maksudnya sumpah itu terdiri dari dua. Ada sumpah hisiyah yang sumpah-sumpah dengan sesuatu yang bisa kita indra, ima rasa gitu. Ada yang maknawiyah. Kalau maknawiyah contohnya sumpah dengan Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an itu lafaz ya, isinya lafaz ya. Berarti dia makna bukan sebuah benda tapi apa kalam. Lanjut ke rat yang ketiga di halaman 125. Katanya apa? Anna fi madan tilkal aqsam bil hisyah asran. Bahwasannya dalam kandungan-kandungan yang terdapat dalam sumpah-sumpah indrawi tersebut ada rahasia. Ada rahasia-rahasia yang kalau kita teliti dan orang-orang yang punya balaghah dan sense bahasa yang tinggi pasti akan memahami itu gitu. Gak ada yang bisa memahami kecuali orang-orang yang punya cita rasa bahasa yang tinggi. Makanya orang Mekah wajar dikasih sumpah dan dia akan biasanya akan langsung teralihkan pikirannya untuk memikirkan, oh, kenapa Allah memberikan sumpah dengan sesuatu itu? Itu pasti dia berpikir tentang itu. Nah, contohnya rahasia-rahasia yang terkandung dalam sumpah dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Contohnya, wadduha walail idha saja. Nah, di sini katanya Allah bersumpah dengan adduha, waktu duha, dengan walail idha saja. Nah, di bawah, di akhir halaman 125, dijelaskan sebab nuzul. Sebab turunnya ayat ini. Jadi bahwasannya Nabi ketika ayat ini turun sempat terputus wahyu. Nah, makanya kalau dilihat kesimpulan dari paragraf tersebut adalah dikasih dua qasam wadduha itu menjadi ibarat awal turunnya wahyu. Bagaimana ketika awal turun wahyu itu semua yang gelap menjadi terang, terang karena cahaya Allah gitu kan. Makanya diibaratkan dengan wadduha. Kemudian apa? Walaili idza saja itu menjadi isyarat atas vakumnya wahyu. Artinya kan wahyu terputus ya, jadi gelap. Tapi apa? Di balik gelapnya malam, di situ ada hikmah yang tersirat, yaitu apa? Nah, di akhir halaman ada litastari hafihi. Agar kita bisa bersirat. Artinya di sini, Allah ingin mengisyaratkan dengan kata-kata wadduha walaili idza saja kepada Rasulullah dan kepada orang yang mendengarkan firman ini bahwasannya vakumnya atau adanya fatrah wahyu itu bukan berarti kegelapan yang datang setelah terang, tapi apa? Justru ini waktu Rasulullah untuk mempersiapkan energi, mempersiap beristirahat dari yang awalnya Rasulullah shock gitu kan pas menerima wahyu pertama di Gua Hira. Nah, jadi Allah berikan waktu untuk istirahat, menenangkan pikiran, menenangkan hati, sehingga siap untuk di menerima apa namanya beban-beban dakwah selanjutnya tuh. Nah, itulah pentingnya walail di sini. Jadi fatrahnya diibaratkan dengan kata-kata alail. Itu contoh pertama. Nah, selanjutnya 126 tuh masih di atas, itu semuanya penjelasan tentang duha sama walail tadi, di mana duha tuh waktunya untuk berusaha al-harakah, kemudian lail itu waktunya untuk beristirahat. Kembali lagi pada awal mula wahyu gitu kan. Sama alail ini kan maksudnya fatrah wahyu. Nah, di situ Allah memberikan izin pada Rasul untuk beristirahat sejenak sebelum meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Contoh yang kedua adalah watini wa zaitun wa turi sinin. Nah, di sini ada tiga sumpah, ada empat sumpah. Pertama dengan atin, kedua dengan zaitun, ketiga turi sinin, yang keempat wahadal baladil amin. Nah, ini masing-masing itu ada maknanya. Kita lihat di halaman 127 nih. Jadi katanya atin dan zaitun kan nauan nasyajar, salah satu jenis pohon gitu. Tapi yang dimaksud di sini, kenapa disebutkan di sini, kenapa sumpahnya di sini dengan atin dan zaitun, bukan karena faedahnya, tapi karena cerita yang terkandung di dalam sumpah tersebut. Nah, kalau atin ini terkait dengan nih, inna Allah ta'ala arada ay yadhkurana bi arba'ati fusulin min kitabil insan at-tawil. Kalau yang yang pertama atin ini nah, jadi katanya kalau dalam sumpah watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin itu bukan pembahasannya bukan mengenai apa faedahnya atau apa faedah dari atin, apa faedah buah zaitun, bukan. Tapi apa itu mengingatkan kita kepada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa besar gitu, yang terkait dengan atin, kemudian terkait dengan zaitun. Contohnya di halaman 127 itu ada tentang kejadian tentang atin. Mulai dari qala sahibu hadzal qaul bahwasannya jadi ketika Nabi Adam dan Hawa berada di surga, nah, mereka menutupi tubuh mereka dengan warakatin, gitu, dengan daun-daun tin. Nah, berarti kan artinya tin itu sendiri bukan sembarang naun syajar gitu, tapi apa? Tapi mengingatkan kita pada bahwasannya dulu pas Nabi Adam dan istrinya berada di surga, mereka menutupi aurat mereka dengan daun tin itu. Nah, sedangkan zaitun, nah ini kita diingatkan kembali mengenai cerita setelah tenggelamnya kaum Nabi Nuh yang tidak kaum Nabi Nuh yang yang musyrik. Setelah itu kan sampai Nabi Nuh ketika kapal Nabi Nuh sudah mulai tenang setelah air semakin sempat semakin tinggi, karena kapal Nabi Nuh tenang kan. Nah, ketika tenang tuh Nabi Nuh meminta atau mengutus seekor burung untuk pergi mencari daerah yang tidak terendam air, agar bisa misalnya Nabi Nuh dan pengikutnya menetap di tempat tersebut. Akhirnya diutuslah satu sebuah burung, yang mana burung itu akhirnya hilang, nggak ketahuan gitu apa kabarnya. Setelah itu akhirnya Nabi Nuh mengutus seekor burung lagi, burung yang lain. Nah, akhirnya si burung itu kembali setelah berkeliling mencari tempat yang kering, kembali membawa sebuah daun dari pohon zaitun. Nah, kemudian burung tersebut memberikan kabar gembira bahwasanya di di sebuah tempat ada yang kering. Akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya tinggal di tempat itu gitu. Dan dari situ kan bisyarahnya bahwasanya kemurkaan Allah sudah reda, sudah selesai. Nah, artinya di turunnya sumpah dengan menggunakan kata-kata az-zaitun di sini mengingatkan kembali cerita tentang peristiwa Nuh ini, peristiwa banjir, kemudian sampai akhirnya datang seekor burung yang memberikan kabar gembira bahwasanya ada tempat yang sudah kering dan bisa ditempat oleh Nabi Nuh dan pengikutnya. Nah, terus kalau tur Sinin, nah itu tur Saina, Bukit Sinai. Nah, itu mengisyaratkan, jadi mengingatkan kita kembali pada cerita awal Nabi Musa menerima wahyu. Nah, itu kan di gunung di Bukit Sinai. Nah, dikatakan sini isyarah ila ahli syariah. Kemudian apa? Waduhuri nuri tauhid fil alam. Jadi istilah Tur Sinai ini mengingatkan kembali pada awal mula cahaya tauhidan itu muncul di dunia ini melalui perantara Nabi Musa. Nah, yang kasam dengan wahad al-baladil amin itu adalah al-balad al-amin, maksudnya kota Makkah, di mana menyusul jejak Nabi Musa, Rasulullah pun diutus di Makkah gitu untuk apa namanya? Jadi setelah antara Nabi itu kan, misalnya Nabi Musa diutus. Kemudian setelahnya kan orang-orang semakin semakin jauh jarak zaman suatu kaum ditinggalkan seorang nabi, misalnya Nabi Musa. Setelah wafatnya Nabi Musa kan itu otomatis banyak terjadi tahrif dari kitabnya Nabi Musa sendiri. Begitu juga ketika Nabi Isa turun, setelah Nabi Isa wafat pasti banyak terjadi tahrif. Nah, itulah hikmah diutusnya Rasulullah setelah itu gitu, sebagai nabi terakhir gitu, untuk meluruskan kembali akidah-akidah yang sempat melenceng gitu karena fatrah zaman yang panjang antara nabi antara Rasulullah dengan nabi yang sebelumnya. Sejauh ini tentang syubhah yang nomor 4. Berarti semuanya ada 4 syubhat, semoga bisa dipahamilah dengan baik. Silakan dibaca lagi ibarah-ibarahnya. Maaf kalau misalnya agak berbelit dalam penyampaian dan mungkin enggak banyak taksir dalam kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.